Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد عزكم الله الحمد لله وشكر لله نعمة الله malam hari ini malam spesial, malam pertama kali kita akan mempelajari kitab syarah Alfiyah bin Malik yang di kita memakai syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan pada tanggal 15 Dzulhijjah ini insyaallah biinillah kita akan memulai kajian ini dan seterusnya setiap hari dengan izin Allah azza wajalla kita akan berusaha untuk melanjutkan kajian demi kajian dan semoga Allah memudahkannya. Dan ini biasanya kita memakai background coklat, kita memakai background agak kebiruan sebagai bagian dari gambaran bahwasanya Alfiyah bin Malik ini seperti ketika kita mempelajari nahwu, seperti kita menyeberangi lautan, berenang di lautan yang sangat luas, sehingga insyaallah biinillah kita mohon kepada Allah azza wajalla kita agar kita bisa mendapatkan kebarokahan, kefahaman dari kitab ini. Kitab ini hasilnya 3 jilid. Semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk menyelesaikannya dan menjadi paham, dan semoga Allah memberikan kefahaman itu menjadi kebarokahan. Nah, kita langsung ke Muqaddimah Syarih. Ya. Muqaddimah itu Syarih. Jadi pembukaan dari Asy-Syarih. Syarih di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qala Syarih rahimahullah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi seru sekalian alam, bagi Rabb seru sekalian alam. Wa usalli, dan aku bersalawat. Wa usallimu, dan salam ala nabiyina, salawat dan salam aku ucapkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wa imamal muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Ajmain, seluruhnya. Wa man tabi'ahum, dan barang siapa yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan kebaikan. Ila yaumiddin, sampai hari kelak. Nah, amma ba'd. Jadi ila yaumiddin, sampai hari kiamat, hari kelak. Amma ba'd, fanabda'u syarhana, kita akan memulai syarahnya kita ini bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi. Untuk melihat di sini Syekh rahimahullah mengatakan bi'aunillahi, dengan bantuan pertolongan Allah azza wajal, wa taufiqihi, dan taufiknya Allah azza wajal. Ini adalah nisbat kepada apa mas? At-tauhid. Maksudnya apa di sini tauhid? Kenapa disebutkan di sini ada tauhid, Mas? Karena menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menyandarkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bisa memberikan kefahaman kita dalam mempelajari kitab ini adalah Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Apa yang kita lakukan di sini hanya sebagai wasilah. Dan pertama kali yang dengan izin Allah Azza wa Jalla yang bisa mengambil manfaat adalah kita, ana dan semoga juga antum. Paham sampai di sini? Nah, bin nahwil li alfiyah, ya Ibn Malik, bin nahwi dalam ilmu nahwu. Ya, sekarang ana bertanya kepada antum, apa toh ilmu nahwu itu, apa toh nahwu itu, apa mas ilmu nahwu, ilmu nahwu itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya sintaksis mas, ya sintaknya. Jadi bagian dasar dari ilmu tata bahasa Arab. Ya, artinya apa? Mempelajari tentang tantintunnya mas di akhir kalimat. Itu harus dibaca apa? Ya, ini secara gampangannya. Paham ya? Ini cabang dari ilmu dalam bahasa Arab nahwu. Ya. Di mana ada sorof juga panjang. Jadi ini nahwu itu sebenarnya kumpulan kaidah mas, bagaimana memahami kontekstual bahasa Arab yang berfungsi mengetahui bentuk kata ini ketika di akhir kalimat itu harus tun, tan, tin, harus domah, harus fathah, harus kasroh, atau bagaimana, sehingga orang yang mempelajari bahasa Arab tidak akan membaca innallahu atau innallahi, tapi dia harus membacanya innallaha, kecuali kalau lisannya terpleset. Semua orang bisa terpleset, dan tidak ada jaminan bagi kita orang ajami ini ketika membaca tanpa salah mas. Ingat itu mas. Kalau kemudian ketika kita belajar kita salah, wajar mas. Dan bagi orang-orang yang sering mencari-cari kesalahan, ingatlah, itu aib, itu saudara kita mas. Paham? Kalau antum itu mencari-cari aib, kesalahan, misalnya ketika kita belajar kepada seorang ustadz, seorang syekh, seorang guru, kemudian kita dapati, oh beliau membacanya salah, ya wajar, dia juga penuntut ilmu. Tapi jangan kemudian salahnya total, semuanya salah, beda lagi mas. Paham sampai di sini? Karena di situ adalah letaknya kita sebagai manusia. Ya, dan ketika kita itu berusaha menjadikan apa yang kita lihat dari kesalahan-kesalahan itu akan menjadi apa man? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, man satara akhal muslim satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun kelak pada hari kiamat akan menutupi aibnya. Kalau itu aib, ya, aib di mana, wah, tadinya salah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada beliau untuk bisa meluruskan, mengkoreksi, memperbaiki. Tapi bukan kemudian dicari-cari. Orang-orang yang mencari-cari atau meremehkan kebaikan dari orang-orang yang sudah susah payah melakukan kebaikan, itu gak benar mas. Harusnya mendoakan kebaikan. Itu saudara kita kok. Apa antum itu pengen masuk surga sendirian, kemudian bisa menyalahkan orang, bisa merasa paling hebat, paling pintar, tidak pernah salah. Nah, salah, salah maaf ya. Itu apa, Mas? Bagian dari kesombongan kelak. Bisa menyebabkan kesombongan. Karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kebenaran orang yang sombong itu apa, Mas? Sombong itu apa? Ayo. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Awalnya ustadznya ada yang salah, kemudian nangkapnya, udahlah, gak usah belajar lagi sama dia, salah. Padahal salahnya bisa dihitung kurang dari 10 dalam baca kitab misalnya. Kemudian ternyata apa yang terjadi, dicari-cari terus kesalahannya, padahal kebaikan ustadz itu bisa jadi banyak. Nasallahu alaihi wasallam. Itu kelemahan kita, Mas. Jadi jangan sampai kemudian itu dianggap, kalau itu aib, kemudian antum berusaha menjelekkan saudara kita itu, saudara-saudara kita yang salah itu, dengan aib itu, bisa jadi kelak Allah akan menyingkap aibnya antum. Menyingkap orang-orang yang sering mencari-cari aib saudaranya. Harusnya banyak mendoakan, Mas. Bukan kemudian mencari kesalahan, kemudian diungguh. Atau bahkan apa? Dipublis ke ya ke medsos. Assalamualaikum ya. Banyak sekali sekarang ingin menjatuhkan orang dengan kesalahan-kesalahannya. Assalamualaikum ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah untuk bisa menjauhkan diri dari kesalahan. Maka semata-mata ini, Mas, bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi, dengan bantuan Allah Azza wa Jalla dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, orang itu pasti akan melakukan salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ini yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Setiap bani Adam pasti salah. Ya. Ya. Itu khata. Karena yang menjadi kunci, ya, ketika Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, wa kharu khata'ina tawabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah itu adalah orang-orang yang segera bertobat. Ya, dan ini penjelasan dari para ulama bahasanya tentang ya tentang hadis ini, itu penjelasannya banyak sekali, bahkan di Bulughul Maram itu juga dijelaskan tentang hadis ini. Nah, dan hadisnya sahih dengan jalan yang banyak sekali. Ada yang menghasankan. Nah, kemudian ini fi nahwi. Nahwu tadi apa? Ilmu yang mempelajari tentang tantintun setiap kata bahasa Arab. Bacanya bagaimana, Mas? Akhirannya. Sehingga ketika tahu akhirannya, maka dia tahu posisinya di kalimat itu sebagai apa. Ini kaidah saja. Ya, di Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah, kenapa Alfiyah? Karena ada 1000. Ya, yang ditulis oleh Ibn Malik. Rahimahullah ta'ala. Bibayani ahamiyati ilmin nahwi fanaqul, dengan penjelasan pentingnya ilmu nahwu, maka kita katakan al-haqiqatu anna ilmu nahwi muhimun jiddan. Secara hakikatnya ilmu nahwu itu muhimun jiddan, penting sekali. Lima fihi minal fawaid kathirah. Lima fihi minal fawaid kathirah allati minha. Ya. Jadi di sini, karena di dalamnya, di dalam ilmu nahwu itu ada minal fawaid al-katsirati. Kathirah, banyak sekali. Fawaidnya banyak sekali. Allati minha, salah satunya yang termasuk Ya, yang termasuk dari fawaid-fawaid itu apa? Awalan, yang pertama. Taqwimul lisani. Taqwimul lisan. Apa taqwimul lisan, Mas? Luruskan lisan. Artinya apa? Lisannya itu menjadi jejak, Mas. Bahasa Jowone, jejak. Jejak itu apa? Sesuai dengan apa yang seharusnya orang awam mengucapkannya. Ya, bukan medok orang Arab. Orang Arab mengatakan apa? Ya itu, karena itu bahasanya mereka, bukan bahasa Jawa. Ya. Nah, wa taqmiul banan juga ini tentang apa? Ya. Takwil banan. Artinya di sini meluruskan, ya. Ketika orang itu menulis, nulisnya juga benar. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu menjelaskan orang membaca, antum pernah mendengar orang baca Al-Quran, orang hafal Quran tapi gak ngerti bahasa Arab, apa yang terjadi? Panjang pendeknya salah. Kemudian apa? Ketika mutus ayat pun salah. Ahkam musyaktah di situ salah. Ya. Dan ini kaitannya dengan penjelasan. Ya. Penjelasannya panjang sekali. Tapi di situ, orang yang mempelajari bahasa Arab, lisannya pun akan menjadi benar. Hamzah gak dibaca nga. Ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngapa? Ain ya ain, tapi bukan nga. Ya. Atau juga yang lainnya. Itu sering. Lisannya itu terpleset dengan lajah atau kebiasaan orang. Kayak orang Sunda ketika baca wadduha saja. Jadi terakhirnya itu seperti di kaf-kafin. Ya. Wadduha. Ya benar. Walaupun mereka kebiasaannya terakhirnya itu di kayak dipantulin dengan huruf yang seperti kaf. Nah, ketika orang mempelajari bahasa Arab, ini tidak akan terjadi. Ya. Makanya sebutkan orang yang ketika menyebutkan yang seperti itu, maka ini kesalahan. Kesalahannya apa? Karena dia tidak mempelajari bahasa Arab. Dan semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki lisan kita dengan kita mempelajari bahasa Arab. Ya. Kemudian disebutkan di sini taqwimul lisani 'inda nutqi, meluruskan lisan ketika mengucapkan. Ketika mengucapkan bahasa Arab, ya, apa misalnya perbedaan apa tentang matorun sama motorun, itu pun beda artinya, Mas. Ada matorun dan matorun, itu beda artinya. Ada yang tasjid, ada yang tidak ada tasjid. Misalnya tentang apa, misalnya hammam sama hamam, itu pun beda artinya. Nah, ketika orang salah mengucapkan, ya kayak kita pernah mendengar orang baca saufa menjadi syaufa. Sinnya harusnya tipis, dibaca tebal. Kenapa? Dia enggak belajar bahasa Arab. Nah, wattaqwimul banan 'indal kitabah. Ya. Dan ini tentang ketika orang itu menulis, dia itu faham apa yang dia tulis itu jadi jelas. Ya. Karena ketika orang itu enggak tahu apa yang ditulisnya, maka dia pun akan sulit untuk memahami. Wanutku ingkana nasu yatakhatibuna fima bainahum billahjatil amiyati fayu'daruna. Dan ketika orang itu mengucapkan sesuatu, ya, orang itu mengucapkan ketika mereka bercakap-cakap, berdialog, fima bainahum, di antara mereka, billahjatil amiyah, dengan lajah, dengan dialek, mas. Dialek orang-orang awam, orang-orang amiyah itu maksudnya di sini adalah orang-orang selain Arab. Fayu'daruna. Ini diberikan udur, mas. Karena dia bukan orang Arab asli. Li'annaka law aradta an tukhatiba al-amiyya bil-lughatil arabiyyati al-fusha laqala hadha rajulun a'jamiyun. Nah. Kenapa? Sungguhnya engkau itu law aradta, kalau engkau mau, ya, an tukhatiba al-amiyya, untuk berbicara dengan orang awam, orang yang ngerti bahasa Arab, ya, bilughah al-arabiyyah al-fusha, yang fusha, laqala, maka tentunya dia akan mengatakan apa, hadha rajulun a'jamiyun, ini rajul a'jami, ini bukan orang Arab asli, mas, bukan Arab tulen. Li'annahu la yafhamul lughata al-arabiyyah al-fusha illa man nadhara. Ila man nadara. Li'annahu la yafhamu lughatal arabiyyah, karena dia tidak faham bahasa Arab yang fushah, yang EYD, mas. Ejaan yang disempurnakan. Ila man nadara. Kecuali orang yang ya, kecuali di sini apa? Orang-orang yang benar-benar memahami kontekstual bahasa Arab. Ya. Artinya jarang sekali orang ajami yang enggak tanpa salah. Ya. Paham sampai sini? Li'annahu la yafhamu lughatal arabiyyal fusha ila man adara. Ya. Jadi kebanyakan orang di luar Arab itu salah atau tidak paham bahasa Arab fusha, kecuali sedikit, maksudnya seperti itu. Amma al-kitabatu allati yakunu bin-nahwi taqwimuha fahiya al-muhimmatu binisbati li talabatil ilmi. Sedangkan tulisan, ya, penulisan bahasa Arab. Kalau tadi nutq, pengucapan. Pengucapan mengucapkan bahasa Arab, ya. Sedangkan sekarang adalah kitabah. Jadi kalau misalnya ini di sini antum bisa tulis jadi tadi yang pertama nutq, ya. Sekarang al-kitabah. Karena bahasa itu memiliki beberapa unsur, tulisan dan ucapan. Nah, kalau tadi ucapan, sekarang tulisan. Amal kitabatul lati, ya, sedangkan penulisan yang yakunu bin nahwi taqwimuha, ini bisa benar, ya, bisa lurus dengan nahwu. Kenapa? Mana yang harus disambung, mana yang tidak boleh disambung, itu caranya adalah dengan nahwu. Ya. Fahil muhimmatu binisbati li talabatil ilmi. Ini adalah sangat penting menurut apa? Menurut sudut pandang seorang penuntut ilmu. Li'anna ba'd at-talabati. Karena sebagian penuntut ilmu yaktubu ma yaktubu minal ajwabati 'alal as'ilah. Karena terkadang mereka itu menulis dengan tulisan jawaban dari pertanyaan. Au yaktubu ya, buhusan. Atau mereka itu menulis pembahasan. Au ghairu dalika, atau yang selain ini demikian. Ya. Wa ma dalika tajidu indahu min al-lahn ma takadu taqul, dan ya, beserta yang demikian, maksudnya beserta tentang apa? Tentang penulisan. Engkau dapati ya, itu ada kesalahan min al-lahn. Kesalahan penulisan. Ma takadu taqul, atau bisa jadi engkau ucapkan apa? Innahu fi awali dirasah. Ya. Sesungguhnya dia itu di awal dirasah, di awal pelajaran. Ma'anahu qad yahsulu 'ala syahadatil 'aliyah ba'da syahrin. Bisa jadi dia akan mendapatkan syahadat, sertifikat yang tinggi setelah satu bulan. Aw syahrani, atau dua bulan. Wa hadhihi mihnatun na'ishuha al-yawma. Ini adalah mihnah yang kita itu hidup pada hari ini. Maksudnya di sini kaitannya termasuk ini adalah ujian yang buruk pada hari ini. Ya. Na'ishuha al-yawm. Kita itu hidup di atas hal tersebut, di atas fenomena yang buruk sekali. Apa? Hanya sebulan, dua bulan, antum sudah dapat sertifikat. Sertifikat apa? Belajar bahasa Arab. Sertifikat belajar ini dan seterusnya. Tapi sebenarnya belum paham. Gitu. Wa na'sifu anna ba'd talabati idha takallama fi ilmi al-hadithi. Ya. Dan kita itu memberikan pemakluman, kelonggaran, ya, kemaafan bagi sebagian penuntut ilmu idza takallama fi ilmi al-hadithi, kalau dia itu berbicara dalam ilmu hadis, awil fikhi, atau fikih, atau tafsiri, atau tafsir, wajadta kalamahu, engkau dapati perkataannya jayidan, bagus, lakinnahu, namun dia indama yatakallamu tajiduhu yalhan lahnan jaliyan. Nah, antu lihat. Namun ketika dia itu berbicara, engkau dapati ada kesalahan. Lahan itu ada dua. Lahan khafi dan lahan jali. Lahan jali itu artinya kesalahan dalam pengucapan yang sifatnya jelas sekali, Mas. Paham? Jelas sekali. Harusnya Rabbul Alamin, dia mengucapkan Rabbul Ngalamin. Nga. Itu terjadi. Bahkan dia ngerti bahasa Arab. Bagaimana ada ikhwan-ikhwan waktu di Baitul Salam, Masjid Baitul Salam, ada yang masih seperti itu. Karena beliau sudah sepuh dan kebiasaan di kampungnya seperti itu. Ya. Yaqulu masalan, contohnya apa? Badot til dajaja al-baidotu. Ya. Jadi bertelur ya, badot. Ini badot. Badoti dajajata. Ini ta. Harusnya yang bertelur siapa? Dajaja, ayam. Baidotu itu telur. Telur menelurkan ayam. Harusnya apa? Ayam bertelur, telur. Tahu enggak? Ini harusnya sebagai apa? Sebagai subjeknya, fa'il. Tapi malah menjadi maf'ul bihnya, jadi objeknya. Fa ya jalu dajajata baidotan lil baidoti. Maka dia menjadikan dajajata, menjadikan ayam itu baidotan, telur, lil baidoti, untuk telur. Wa hakada minal min hadil asya'il ghariba. Ini adalah termasuk berbagai macam yang ghoribah, yang asing, yang aneh. bahwa ba'idun an tatbiqi qawaidil lughatil arabiyyatil fusha, dan dia ini ba'idun, jauh, jauh dari apa? An tatbiqi, dari aplikasi qawaidil lughatil arabiyyati, qawaid, kaidah-kaidah lughatil arabiyyah, bahasa Arab fusah yang sempurna. Iyidi wa dawabatiha, wa dawabitiha, dan dawabitnya. Ya, dawabit maksudnya ada aturan-aturannya. Walihada ara, oleh karena itu aku melihat, annahu yata'ayyanu ala ala talabati an yata'allamu nahwa. Jadi annahu, bahasanya dia yata'ayyan, harusnya apa? Ala talabati, ya, an yata'allamu nahwa, dia itu memotivasi agar penuntut ilmu itu mereka bisa belajar nahwu, mas. Fa inna ta'allumahu, ya, ta'allumahu, fa inna ta'allumahu, karena sesungguhnya pengajarannya fardu kifayah, dan hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu yang sudah belajar, gugur kewajiban yang lainnya. Tapi bukan berarti kemudian tiap orang, ah kaya sinau, aku rasa sinau lah. Bukan seperti itu, mas. Tetap setiap orang itu hendaknya belajar. Ya. Wa an yumarrinu alsinatahum, dan melatih. Melatih apa? Lisan-lisannya mereka. Wa an yumarrinu aqlamahum alaihi hatta la tasu'a sum'atuhum bainan nasi. Ya. Jadi mereka harus belajar juga dengan apa? Pena-pena mereka, artinya dalam penulisan, sampai tidak menjadi apa? Menjadikan salah. Di antara manusia itu banyak, ya, artinya salah dalam hal penulisan, sehingga orang itu menganggapnya ini piro, kayak tadi yang dijelaskan, badatid dajajata baidatu. Lianna kathiran minhum la ya'rifuna anil i'rabi syai'an, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tentang i'rab. Contoh apapun enggak tahu dia. Ini i'rabnya apa tahu? Enggak tahu. Ya. Ini seperti tadi. Badati dajajata baidatu. Paham? Ini harusnya ditulis sama mas. Ini dhammah, ini fathah. Harusnya seperti itu. Tapi ketika dia enggak paham, maka dibolak-balik. Yang harusnya fa'il menjadi maf'ul, yang menjadi maf'ul harusnya jadi fa'il. Bolak-balik. Paham sampai sini? Paragraf ini, mas? Ya. Wa ilmun nahwi sahlun sa'bun. Ini ajib. Syekh rahimahullah mengatakan, wa ilmun nahwi sahlun sa'bun. Ilmu nahwu itu gampang, gampang sulit. Jadi sebetulnya kenapa gampang dulu kemudian sulit? Ada yang tahu? Kenapa bukan sokbun sahlun? Kenapa disebut sahlun sokbun? Kenapa? Jadi mudah yang sulit, mas. Mudah yang sulit. Bisa juga. Yang lain. Sudah banyak nahwu. Tapi tetap aja susah untuk belajar. Ya. Seandainya antum itu sekarang mempelajari nahwu hanya dengan YouTube saja, antum sebenarnya sudah banyak sekali dapat. Tapi sokbunnya itu apa, mas? Aplikasi. Bisa. Sokbunnya lagi apa, mas? Aywa, itu. Itu yang paling sulit adalah ketika antum menisbatkan diri antum doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini menjadi sahlun dan sa'bun, semuanya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Makanya sekarang, coba antum pelajari ini. Antum di hadapan mata antum. Tapi mata antum terpejam. Muantuk poselin temen. Ya, baru kemarin moteng-moteng. Ya, dua hari. Rabu dan Kamis nyembelih misalnya. Moteng-moteng. Sampai sekarang tekak-tekluk misalnya. Padahal di hadapan antum ini lunahu, ini lunahu. Sama. Bukan berarti kemudian ketika antum itu dihadapkan bermajlis ilmu, kemudian dijamin antum itu akan faham. Bukan. Bisa jadi ustadznya yang salah, atau antum yang ngantuan. Tapi sesungguhnya bukan itu mas masalahnya. Masalahnya adalah hak absolut memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jal. Maka harus senantiasa minta pemahaman itu kepada Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan sahal, karena medianya sudah ada. So'bun ketika antum itu tidak bisa istiqomah dalam berdoa, minta pemahaman kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang ana faham. Dari apa yang Syekh rahimahullah katakan, sahlun so'bun. Sahal itu medianya sudah ada semuanya. Bahkan antum mencari guru siapa wis. Yang paling masyhur sampai yang majhul pun ada di YouTube mas. Yang masyhur sampai yang majhul pun ada mas. Tentang bahasa Arab. Yang banyak salahnya. Yang ae-ae. Seperti ana misalnya. Ada yang masyhur, yang canggih sekali, medianya teng-teng-teng-teng-teng-teng. Jadi faham, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu pun ada. Tapi apakah kemudian menjamin ketika antum itu mengikuti kajian-kajian seperti itu, kemudian antum jadi faham? Ustaz, saya sudah belajar Nahwul Wadi'ah. Ana sudah belajar Dusul Lughatil Arabiyyah. Ana sudah belajar silsilah. Kemudian ana sudah belajar Arabin Linasi'in. Ya. Kemudian Arabiyah Baina Yadai. Dan yang lainnya. Oh, saya belum paham-paham Ustaz ya. Ada juga belajar Mulakhos. Ya. Allah Ustaz. Tuh. Bukan salahnya antum mas. Atau bukan salahnya Ustaz antum. Jadi pertanyaannya, pernah enggak antum itu menuntut ilmu syar'i, sebelum menuntut ilmu syar'i antum berdoa kepada Allah saja agar diberikan pemahaman. Karena yang memberikan pemahaman bukan ustadznya, bukan kitabnya, bukan tempatnya, bukan kopinya. Tapi yang memberikan pemahaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman. Berdoa terus siang dan malam untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Karena bisa jadi istiqomahnya kita dalam menuntut ilmu syar'i itu adalah bagian dari doa-doa kebaikan orang-orang tua kita yang mereka panjatkan setiap malamnya, setiap sujudnya mereka. Paham sampai di sini? Jangan sia-siakan usaha-usaha mereka. Jadi kalau misalnya antum sudah di hadapan mata antum itu ada kajian ilmu, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Allah mafaqihni fiddin. Ya Allah mafaqihni fiddin. Ya Allah, berikan kefahaman bagiku. Karena sesungguhnya apa? Kefahaman milik dari Allah Azza wa Jalla. Orang tidak bisa memberikan kefahaman kepada orang lain, mas. Kenapa, mas? Itu tentang hidayah, hidayatul bayan. Dan hidayah taufik. Nabi SAW itu juga tidak bisa memberikan hidayah kepada, hidayah taufik kepada pamannya. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Surat Al-Qasas. Sungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi sungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Bahwa fi awali ibtidaihi sa'bun. Di awalnya ini sangat susah sekali. Lakinnal insana, namun orang itu idza fahima qawaidahu sara sahlan. Orang kalau sudah faham kaidahnya, maka itu menjadi mudah. Wa yasiran alaihi. Kemudian mudah baginya, simple baginya. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan innan nahwa babuhu hadidun. Nahwu itu pintu gerbangnya itu seperti apa, terbuat dari si. Jadi antum itu seperti membuka apa? Bangunan yang pintu awalnya itu dari besi yang sangat berat. Dorong-dorong. Ya, ngetenan tuh. Wadakhiluhu qasbun. Dalamnya itu sangat lega sekali. Ya. Sehingga kalau misalnya ya, artinya wadakhiluhu, dakhilnya, dalamnya itu seperti antum apa? Tebu itu, Mas. Maksudnya tebu itu ketika di itu gimana? Keras kan? Dan ketika antum sedot-sedot gimana, Mas? Wah. Ternyata manis. Sama. Ya, awalnya itu keras tapi di dalamnya manis. Maka sebagian dakhilu qasbun. Nah. Bahwa sahlun. Maka itu adalah kemudahan. Lakinna babu. Lakinna babahu hadidun. Namun pintu gerbangnya itu apa? Itu hadid. Pintunya. Pintu masuknya awalnya itu, Mas. Itu adalah hadidun. Si. Fa idza dakhalta min hadzal bab. Kalau engkau itu sudah bisa masuk dari pintu ini, ya, falan yabqa amamaka syai'un yashukku 'alaika, maka tidak ada di hadapanmu itu sesuatu yang memberatkanmu. Lempeng jalannya, Mas, kayak jalan tol, Mas. Awalnya itu apa? Awalnya ngantri sampai nemen. Bingung antum mau belinya bayar tol itu pakai tunai atau non tunai. Belum pernah masuk tol, padahal baru pertama kali dapat SIM. Baru pertama kali nyetir mobil misalnya. Wih, piye iki? Udah panik duluan. Ya. Tapi setelah ting pintu tolnya kebuka, meng. Enggak ada hambatan. Ini subhanallah seperti itu juga. Lakinna ya. Ya, lakin udkhul baba wala tayas. Masuklah pintu, ya, pintu itu. Dan engkau pun tidak akan putus asa di dalam. Terus mencari, lezat, Mas. Maksudnya seperti itu. Paham sampai di sini? Nah, inilah yang terjadi. Ya. Kemudian wa mimma yusahilu ilman nahwi annaka tajidu tamarinahu fi kulli ma tantiqu bihi fa kullu kalimatin taquluha aw tasma'uha hiya tamrinun 'ala an-nahwi yani la yahtaju ila taqallufi amsalatin. Ya, di sini ana ulangi. Wa mimma yusahilu ilma an-nahwi, dan termasuk apa-apa yang bisa memudahkan ilmu nahwu adalah annaka tajidu tamarinahu. Engkau itu akan mendapati latihannya, Mas. Seperti apa, Mas? Latihan matematika, Mas. Kalau logikanya antum kuat dan antum menerapkan logika itu kepada bahasa Arab, masuk itu sebenarnya, Mas. Ya. Karena bahasa Arab itu ya latihan logika dan latihan menghafal. Dan latihan apa? Menerapkan. Ya. Ikulli ma tantiqu bihi. Setiap apa yang engkau akan ucapkan dengannya. Makanya kalau dulu bahasa Arab pertama kali, itu semua. Ini besi ditulis, kotak ditulis, ini apa? Sundukun. Ini jidarun, dan seterusnya. Itu ditulis semuanya. Sampai apa? Menjadi paham. Orang itu menjadi paham apa yang ada di sekitarnya dia. Dalam adan asal. Jadi ini pertama kali seperti itu. Ditulis, diulang. Sebagaimana apa? Seperti bayi. Bayi mengucapkan kata-kata awalnya celah-celah-celah terus. Habis itu menjadi benar. Jadi benar terus. Ya, fakulu kalimatin, dan setiap kata takuluha, setiap kata yang engkau ucapkan, au tasmauha, atau yang kau dengar. Apa-apa tadi? Ana dengarnya kok mator atau matorun? Matorun atau matorun? Mana yang panjang, mana yang pendek? Ya. Hamamun atau hammamun? Dan seterusnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan ketika kita mendengar, kita menulis, dan seterusnya, itu kelihatan. Apa bedanya Umar dan Amru? Wawunya, mas. Kalau wawunya itu dipisah sedikit saja, menjadi Umar. Wah. Padahal harusnya Amru. Ini sering, ya, sama kemarin. Apa, mas? Dalam Az-Zukhruf apa, mas? Masih ingat gak? Apa coba? Aywa. Sukhriya dan Sikhri. Ya. Itu pun beda. Ya. Nah. Fahya tamrinun ala nahwi. Ini adalah latihan terhadap nahwu. Di nahwu itu bagaimana mengucapkan, bagaimana menulis terus tuh. Nah. Ya'ni la yahtaju ila takallufi amsalati. Ini tidak butuh pada takallufi amsilatin. Contoh-contoh yang memberatkan, mas. Tidak perlu. Antum hanya perlu contoh-contoh sederhana. Tapi terus rutin diasah terus. Seperti antum mengasah pisau, mas. Pelan, awalnya ketul. Ya, awalnya enggak ada tajam-tajamnya. Terus diasah terus, diasah terus. Bahwa tamrinun finutkika. Ini adalah latihan dalam mengucapkan. Pengucapan lafadzmu itu bagaimana? Membaca, ya. Iqra' wa raddid. Iqra' wa raddid. Bacalah dan ulangi lagi. Baca ulangi, baca ulang. Sampai antum itu ketika membaca tidak salah. Ya, wajar kalau misalnya anak antum salah, wajar. Kita ajar nih. Kita masih belajar. Tapi kemudian kalau kemudian tetap salah terus, nah itu kebangetan, mas. Ya, nasallahu salamah. Semoga Allah Azza memudahkan kita untuk bisa membaca, bisa menulis dengan cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sahih. Wa fi qiraatika, dalam bacaan. Wa fi kitabatika, dalam penulisan. Wa lidzalika la yakunu sha'ban 'ala man aradahu bi jiddin. Maka dengan ini tidak akan mungkin menjadi sulit bagi orang yang benar-benar menginginkan apa? Kesungguhan. Bijiddin. Ya. Jadi, walidhalika. Ya. Dengan demikian, ya tadi sudah dijelaskan banyak tadi. La yakunu soban. Maka, mempelajari bahasa Arab itu tidak kemudian menjadi sulit. Alaman aradahu bijiddin. Ketika dia menginginkan untuk belajar nahwu dengan sungguh-sungguh, mas. Paham? Nah. Sekarang tsaniyan. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa, mas? Simpulannya taqwimul lisan wa taqmul banan. Ya, meluruskan cara ngomong dan cara nulis, mas. Ini termasuk apa, mas? Faedah mempelajari nahwu. Nah, yu'inu ala fahmil kitabi wa sunnati. Yu'inu ala fahmil kitabi wa sunnati. Kenapa bukan yu'inuka? Tapi yu'inu ala fahmil kitabi wa sunnati. Ana jelaskan di sini. Karena di sini jelaskan apa? Ini nanti akan dijelaskan takwimul lisani, bukan takwimul lisanika. Takwimul lisan. Kenapa? Yang dijadikan faedah ini umum, bukan untukmu saja. Paham sampai sini? Bukan untuk orang yang apa? Membaca kitab ini saja, tapi ini adalah faedah umum, ya, sehingga tidak disebutkan domir di situ. Maka disebutkan yu'inu ala fahmil kitab wa sunnah. Ya, ini apa? Membantu untuk memahami kitab dan sunnah. Kitab maksudnya di sini Al-Qur'an. Ya. Id yu'rafu bihil fa'ilu minal maf'uli bihi. Yaitu apa? Diketahuinya mana yang fa'il dari yang maf'ul bihi. Mana yang subjek dibandingkan dengan apa? Maf'ul bihi, objek penderitanya. Wa yu'inu ala al-ma'rifatil ma'na. Wa yu'inu ala ma'rifatil ma'na. Yu'inu, membantu ala ma'rifatil ma'na, dalam memahami, mengetahui makna. Fakam min ayatin ikhtalafa i'rabuha wa ikhtalafa al-ma'na bi'irabiha. Maka berapa banyak ayat yang berbeda-beda i'rabnya. Ayat-ayatnya beda-beda, Mas. Wa ikhtalafa al-ma'na, dan juga maknanya pun beda. Bi'irabiha, dengan i'rabnya. Paham sampai sini? Ya. Nah. Kemudian, pemasanan qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, ini di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ini penjelasan Syekh ketika apa? Kenapa mempelajari nahwu itu bermanfaat dalam hal apa? Memahami kontekstual makna dari Al-Quran dan Sunnah. Karena di sini dijelaskan di Al-Ma'idah ayat 6 kaitannya apa? Faksilu. Ya. Itu artinya apa? Basuh. Ya. Faksilu wujuhakum. Basuhlah. Ya. Apa? Muka, wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Ilal marafiqi, sampai siku. Marafiq jamak dari mirfaq. Wamsahu, dan usaplah. Ya. Biru'usikum, dengan kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah, di sini ada wa arjulikum. Karena apa? Ada bi-nya di sini. Ada bi-nya di situ. Ada bi. Ya. Maka menjadi ya. Paham sampai sini? Ada biru'usikum wa arjulakum. Di bacaan yang lainnya wa arjulikum. Kuna ikhtilafal makna bi ikhtilafil i'rab. Ini perbedaan makna dengan perbedaan i'rab. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, atau wal arhami. Ya. Paham sampai sini? Fa yakhtalifu al-ma'na kadhalika. Maka makna pun berbeda juga. Ya. Fa anta idza fahimta an-nahwa a'annaka 'ala fahmi al-ma'na. Engkau itu kalau paham nahwu, maka ini membantumu untuk paham makna. Maknanya apa? Dari Al-Quran tadi. Atta tunazzil al-ayati wal ahaditha 'ala al-murad biha. Ya. Hatta tunazzil al-ayati wal ahaditha 'ala al-murad biha. Sampai apa? Ayat itu ya bisa diturunkan dan juga hadis-hadis itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dengan sesuai dengan kontekstual aslinya. Wa kam min ayatin dhahara ma'naha wa kam min haditsin dhahara ma'naha biwasitati ilmin nahwi. Biwasitati ilmin nahwi. Berapa banyak ayat yang menjadi jelas maknanya dan berapa hadis yang menjadi jelas maknanya dengan apa? Dengan sarana ilmu nahwu. Dengan sarana apa, Mas? Ilmu nahwu. Nah. Ini menjadi bagian akhir dari kajian kita hari malam ini. Insyaallah binillah di kesempatan yang akan datang kita akan belajar tentang, atau mau teruskan yang ketiga ya? Kalian. 4 menit. Yang ketiga di sini salisan ihya'ul lughatil arabiyyatil fusha, menghidupkan bahasa Arab yang sesuai dengan konteks aslinya, yaitu sempurna, Mas. Fusha. Bukan amnia. Anta sodik mal ana. Ini bukan fusha, Mas. Itu orang-orang Patani, Mas. Orang-orang India dan Pakistan yang mencoba untuk menyerap bahasa Arab menjadi bahasa pasaran. Anta sodik mal ana. Engkau itu temanku. Bukan seperti itu. Cara fusahnya bukan seperti itu. Paham? Susmak. Susmak itu su ismak. Susmak. Harusnya apa? Mas muka. Ini kalau amnia seperti itu, Mas. Tapi kalau fusah bukan seperti itu. Mas muka ya akhi. Gak akan dipahami. Mas muka ya akhi gak ada. Tapi susmak ya akhi. Orang di sana seperti itu. Susmak. Shoo. Shoo. Basu sasu. Ya basu. Nah. Itu kejadiannya adalah lajah setiap daerah itu beda-beda. Seperti orang-orang Mesir juga mengucapkan seperti itu. Nawatal hita ya akhi. Nawatal hita. Artinya, engkau itu hari ini terang benderang. Ceria. Artinya senang sekali. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Ya. Jadi sebutannya nawatal hita. Maksudnya apa? Ya. Paham-paham di sini. Lajah ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh daerah. Bahkan kalau daerahnya Fujairah, daerah perbatasannya UAE dengan Oman, itu bahasa Arabnya lebih ngeri lagi dialeknya. Nabi Nuh al-Kalamak. Nabi Nuh al-Kalamak ya. Jadi dia ditarik semua kayak dengan satu kalimat. Ya. Yeah. Musfahim kalamak atau apa itu cuman nyebutnya itu ditarik itu. Anak pun enggak paham. Kalau ini kerediasi. Ya. Nah, suruh ngulang. Tapi lajahnya mereka lajah yang aneh. Lajahnya aneh. Nah, orang Emirat sendiri kalau enggak ngerti lajahnya mereka enggak ngerti. Enggak paham. Nah, wala syakka anna ihya'ul lughatil arabiyyati, ya, wala syakka, tidak diragukan lagi anna ihya'ul lughatil arabiyyati, menghidupkan bahasa Arab fusha yang sesuai ejaan yang benar, wantasharaha, ya, wantisharaha bainan nasi intishar itu ya apa, menyebarkan, ya. Jadi ihya'ul lughatil arabiyyati, kemudian wantisyaraha, dan menyebarkannya bainan nasi, di antara manusia, di antara orang-orang, yuaddi ila ya bisa menghantarkan kepada an yasfula, untuk menjadi mudah fahmul kitabi was sunnati, bisa mudah memahami Al-Quran dan Sunnah, ala kathirin minan nas, bagi kebanyakan orang. Wa bihadha na'lamu, dengan ini kita mengetahui, anna man qama binasri lughatil ghairil arabiyyah, anna bahwasanya man qama, barang siapa yang menghidupkan atau menegakkan, atau di sini apa, jadi dia berusaha binasri lughatil ghairil arabiyyah, dengan menyebarkan bahasa-bahasa selain bahasa Arab, bainal amati, di antara orang-orang ajam, orang-orang awam, faqad jana 'ala nafsi, maka dia itu, ini sudah, dia sebenarnya sudah, konteksnya sudah beda lagi, ya, konteksnya sudah beda. Artinya maksudnya apa? Kalau misalnya antum lihat, ya, orang-orang yang antum ngerti dulu di terjemahan bahasa Arab, Mas, A4, satu lembarnya, dihitungnya 6.000 sampai 7.000, Mas. Zaman ana dulu mencoba nerjemahin, ya, tahun-tahun 2001 sampai 2003, ya. Itu kalau terjemahan A4 itu sekitar 6.000 sampai 7.000. Paling banter 8.000, Mas, kalau penerjemahnya sudah terkenal. Ya, itu zaman-zamannya Ustaz rahimahullah Inul Haris, itu menjadi atau Kator Suhardi, itu penerjemah yang sering dipakai oleh buku-buku saat itu banyak. Insyaallah. Ini kalau misalnya dilihat, ya, banyak terjemahan-terjemahan bagus, tapi ada juga yang terjemahan-terjemahan tidak bagus. Sedangkan antum tahu terjemahan bahasa Inggris berapa? 12.000, Mas. 4 spasi 1,5, Mas. Jadi itu 12.000. Antara 12.000 sampai 14.000, tergantung level terjemahannya. Tapi antaranya seperti itu. Kan jumlah. Jumlah. Ya. Dan saat itu memang bahasa Inggris, Google dan seterusnya belum terlalu ngetren. Ya, belum terlalu ngetren. Kalau sekarang, orang-orang yang seperti itu ya bleret. Ya, bleret. Nah. Jadi kalau misalnya, ya, makanya disebutkan di sini. Wa bihadha na'lamu anna man qama binasri lughatil, ya, lughat, binasri lughati ghairil arabiyyati bainal amati, kalau orang itu berusaha untuk menyebarkan bahasa-bahasa selain bahasa Arab kepada orang-orang awam, faqad jana 'ala nafsihi wa 'ala lughatihi wa 'ala man man makkanahu aw 'allamahu tilka al-lughah aw 'allamahu tilka al-lughah nasma'u anna min sufaha sufahaina man yu'allimu sibyanahu ba'dal kalimati, ya, ba'dal kalimati ghairil arabiyyati atau ba'dal kalimati ghairil arabiyyati ka badilin lil arabiyyati al fusha musta'milati bainan nasi musta'malati, ya, fusha musta'malati bainan nasi. Nah, di sini jelaskan. Oleh karena itu kita mengetahui orang yang menyebarkan bahasa selain bahasa orang Arab ke orang-orang awam itu, maka dia menuai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia fahamnya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris sendiri, enggak, dia akan tidak menuai barokah yang lain. Wa ala lughati, untuk bahasanya. Wa ala man makkanahu, pada orang yang dia kuatkan di situ. Aw 'allamahu tilkal lughata, atau orang yang diajari dia bahasa tersebut. Jadi apa? Kemanfaatannya untuk diri sendiri atau untuk orang yang diajarkan. Nasma'u anna min sufaha'ina. Ya. Kita mendengar orang-orang yang sufaha'ina. man yu'allimu sibyanahu, orang-orang yang istilahnya sufaha, maksudnya di sini apa? Ya, orang-orang yang istilahnya menganggap rendah bahasa Arab. Lebih tepatnya seperti itu. Karena dia tidak pintar bahasa Arab, maka disampingkan. Dia ngajari anak-anak mereka ba'dal kalimati ghairal arabiyah. Mereka mengajarkan sebagian kata-kata yang bukan orang bukan bahasa Arab. Kabadilil arabiyatul fusha. Seperti apa? Ganti dari bahasa Arab yang sempurna. Mustamalah yang sering dipakai bainan nas. Yang sering dipakai untuk sebagian orang. Ya, seperti tadi. Ya. Susmak. Ya, susmak itu artinya apa? Masmuka. Tapi tidak dipakai oleh orang-orang yang ngajari fusah itu. Ya, apa? Bahkan sesolen Masyarif Abdullah waktu di pernah beliau mengatakan yallah lualat yallah, beliau memanggil anak-anaknya alhin numaris lughatal arabiyah al-fusha, kita akan belajar bahasa Arab fusah al-yawm la natakallam illa lughah arabiyah al-fusha, kita tidak akan berbicara kecuali dengan bahasa Arab yang fusah. Pada diem semua, satu keluarga itu gak ada yang ngomong bahasa Arab fusah. Karena sudah terbiasa dengan bahasa amni. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, naktafi bihadil kudrah. InsyaAllah yang Rabi'ah. Rabi'an insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kebarokahan dengan apa yang kita pelajari ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita istiqomah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.